Dan saya lihat, kalau saya lihat, saya pantau terutama di Instagram gitu kan, ibu-ibu atau umat-umat, ahwat-ahwat gitu kan, yang komen-komen itu, saya bilang, oh ternyata segampang itu gitu kan, mengobati penyakit coba. Harus sekian tahun gitu, sakit ini, sakit itu, segala macam. Ketika mereka mulai benerin, dibenerin, ditata lagi gitu kan, emosi ditata ya, perutnya atau tanahnya dijaga, baru mereka minum herbal segala macam. Itu ternyata yang susah hamil pun ternyata jadi gampang hamil, mudah hamil gitu kan, ngandelin herbal-herbal sederhana tadi ya. Dan memang kandungan mereka itu kan, kalau kita bicara sel ya, sel itu kan dia membutuhkan bahan baku. Ada asam amino, ada proteinnya, ada karbohidratnya, ada lemaknya, ada vitamin mineral. 4 poin penting nih kalau kita kuasain atau kita perbaiki, itu subhanallah sekalian. Protein yang sehat ya, karbohidrat yang sehat, lemak yang sehat, vitamin mineral termasuk ada enzim ya, ada probiotik yang saya disebutkan tadi, itu yang bagus-bagus atau sehat, maka masya Allah dia mulai apa ya, bangunan tuh terbangun kembali gitu loh. Subhanallah kan, seperti itu ya. Dan ini bos sekalian, Anda atau kita harus bangun ya. Saya agak kaget ya dalam sebuah pemeriksaan gitu ya, dalam di suatu pondok pesantren oleh tim lah gitu kan. Itu ternyata di pondok itu dikabarkan, dilihat dalam pemeriksaan-pemeriksaan yang ada itu ada puluhan anak-anak santri yang kita ambil ya, diambil gambling gitu kan, random acak gitu. Itu ternyata mereka ini sudah sangat berpeluang untuk terjadinya tumor. Ya, tumor. Ya gimana enggak tumor? Ya. Yang sering ya, sering dilupakan oleh wanita, ya. Saya harus sampaikan ini. Adalah mungkin Anda tidak makan. Mungkin Anda tidak minum. Tapi ingat ya, Bapak Ibu sekalian, ada bahan yang bisa masuk dalam tubuh kita tidak dari jalur makan dan minuman. Yaitu bahan apa? Bahan-bahan yang sifatnya masuk dari kulit atau kosmetik. Maka kalau Anda pakai kosmetik ya, mau pakai lipstik kayak, mau pakai apa kayak, segala macam, ya itu urusan Anda. Ingat, di dalam kosmetik itu ada bahan-bahan yang kita sebut atau disebut dalam dunia kimia lah kalau nggak salah, yaitu namanya endokrin ya, endokrin disruptor. Ya, endokrin disruptor itu perusak atau pengganggu kelenjar-kelenjar. Dan kalau dia sudah terus-menerus terpapar dalam tubuh seseorang ya, itu yang terjadinya ya potensi kanker sangat besar. Pemutih lah, pencerah lah, apa segala macam. Padahal kalau tadi lagi sampaikan, kalau ngerti konsepnya, enggak perlu ribet-ribet dengan urusan glowing. Karena sel kita tuh kalau dikasih bahan baku yang tepat, dia akan glowing dengan sendirinya, kena matahari, dapat air yang cukup, dapat vitamin, mineral, segala macam, dapat enzim, probiotik yang cukup, dia akan glowing dengan sendirinya. Ya, apalagi tambahkan dengan ya, kalau kita bicara air, kan wudhu itu kan termasuk. Ini yang banyak orang gak paham tuh sekarang ya. Maka lagi-lagi sampaikan, jadi kalau bagaimana ya kita mendapatkan manfaat ya, dari apa tuh namanya, atau mungkin kita meracik herbal-herbal tadi, gampang sebenarnya ya. Kalau boleh saya bilang ya, the king of herbs itu di Indonesia ya, itu ada dua kalau saya sih. Yang pertama kunyit, yang kedua jahe. Tuh ngandalin itu aja tuh. Nah, ini dua kombinasi ini Bapak Ibu bisa utak-atik gitu kan. Bahkan saya pernah men-share waktu itu, udah lama banget ini, mungkin ibu-ibu udah pada kenal tuh Ultimate GSR gitu kan. Bukan Ultimate kunyit ya. Ultimate kunyit itu kayak sih kan, kunyit ya, potong-potong kunyit gitu kan, masukin gelas ya, kunyit satu jempol gitu ya. Kunyit potong-potong, kasih air panas, seduh sampai dia berwarna kuning yang muncul ya. Lalu setelah agak hangat, kasih jeruk nipis sedikit dan kasih madu. Itu saja ya yang saya dapatkan informasinya gitu kan, dari testimoni itu, yang mensnya masya Allah itu ternyata diperbaiki samanya, yang kista segala macam, ketika pelan-pelan diperbaiki itu hilang dengan sendirinya, yang susah ketunya itu ngandalin itu doang gitu kan. Ya apalagi kita mengutak-ngatik gitu kan, ngutak-ngatik kan emang lemak ya, salah satu lemak yang buruk bagi tubuh kita itu kalau lemak trans namanya ya. Lemak trans itu dari minyak-minyakan ya, atau dari lemak juga bisa kita dapatkan dari hasil akhir dari tepung yang berlebihan. Ya, jadi ibu-ibu yang hobinya misalkan maaf makan roti saben hari gitu ya. Saya menyarankan coba dikurangi atau diperbaiki atau mungkin diganti itu hobi makan roti tadi. Kenapa? Eh, roti kan tadi kita tahu ada terigu di situ, ada tepung segala macam. Ya, ketemu lagi dengan gula pasir segala macam. Ya, boleh nggak makan roti? Ya boleh, tapi itu bukan makanan yang baik untuk dikonsumsi setiap saat, gitu kan? Ya, kalau boleh saya katakan ya kembali ke pola-pola makan zaman dulu sebenarnya. Ya, orang-orang tua kita udah mengajarkan. Jadi kata kuncinya di rempah rimpang tadi. Maka kayak kita bicara kanker gitu kan, berarti apa andalan kita untuk kanker atau tumor ya, kunir putih salah satunya. Salah satu kunir putih ya. Kunir kuning juga bisa ya. Kunir putih, kunir kuning juga bisa. Tapi semua jenis rimpang-rimpang tadi dia punya kekuatan anti kanker di situ gitu kan. Ada bahan aktif yang dia juga bisa mencegah kanker. Ya. Kemudian apalagi ya, Ibu sekalian, rempah ya. Banyak sih rempah-rempah andalan sebenarnya yang kita bisa pakai ya. Kalau saya itu biasanya yang saya gunakan yang gampang kita dapatkan itu adalah cengkeh ya. Kapulaga, bunga lawang ya. Dan menariknya Ibu sekalian ya, rempah-rempah kayak begini ya, rempah-rempah itu ya, banyak lagi yang lain ya, kayu manis juga sama itu. Itu subhanallah, dia kayak pupuk gitu. Kalau Anda membayangkan tanah yang dicangkul gitu kan untuk ditanami itu, dia seperti pupuk gitu kan. Makanya tidak heran, wanita-wanita ya, yang berrutin mengkonsumsi rempah-rempah dan rimpang-rimpang ini dan dalam bentuk apapun ya, mungkin tidak hanya resep-resep tertentu, tapi dalam bentuk mungkin makanan gitu kan, atau lagi minuman, itu reproduksinya subur gitu kan, dia menjadi wanita yang subur. Nah kalau kita lihat sekarang kan, anak-anak zaman sekarang kan udah jarang dengan hal-hal seperti itu. Yang dimakan kebanyakan makanan-makanan cepat saja, dimakan kebanyakan makanan-makanan yang mengandalkan rasa dari flavor atau perisanya, dan itu menjadi bagian dari gen mereka. Artinya kalau ini kita tidak cegah, kalau ini kita tidak perbaiki, maka gen anak-anak wanita zaman ke depan itu ya akan menjadi gen-gen yang nauzubillah min zalik cuma menghasilkan wanita yang rahimnya rapuh, bahkan susah hamil. Dan ternyata terbukti sekarang ya, terbukti. Gara-gara apa? Gara-gara anu tadi ya, suka-suka dia makannya. Ya. Suka-suka dia makannya, kalau dimakan yang lebih banyak mementingkan selera lidahnya ya. Makanya orang tua, ibu-ibu sekalian, bapak sekalian itu harus memaksakan mengenalkan mereka dengan ini. Saya juga di rumah kayak begitu. Ya, anak-anak kita kan punya banyak pembanding ya, dari luar. Ya, tapi kayak sekarang anak saya kebetulan yang nomor 4 itu subhanallah lagi pilek gitu ya. Itu Masya Allah ya, dia minta herbal gitu kan, minta herbal. Ayah minum herbal gitu kan, yang 3 tahun gitu kan. Anak yang lain juga sama, karena saya sudah kenalkan itu ke mereka. Saya ingin itu menjadi bagian dari kehidupan dan gennya mereka. Ya, seperti itu. Nah, ya termasuk tadi ya, mumpung ingat, itu juga bisa kalau kita bicara tentang emosi ya, emosi. Jadi ada makanan-makanan yang memang sifatnya itu menguatkan atau memperbaiki mood. Ya, contohnya apa? Pisang. Pisang, kemudian coklat ya. Coklat bukan coklat batang atau coklat-coklat yang sudah jadian itu bukan, tapi ya coklat bubuk ya, itu yang saya maksud ya. Kemudian juga kurma juga, karena kenapa? Kenapa itu menjadi salah satu pilihan kita? Ya karena memang tinggi kalsium. Jadi makanan-makanan tinggi kalsium, tinggi kalium, tinggi magnesium atau mineral-mineral yang bersifat alkali atau basa itu subhanallah efeknya ke badan itu sangat baik ya. Ya termasuk juga salah satu lemak yang saya sangat sarankan bagi ibu-ibu ya, umat sekalian untuk konsumsi itu adalah minyak zaitun. Ya. Minyak zaitun, jadi sangat dianjurkan tuh minum minyak zaitun. Jadi madu ya, kurma, minyak zaitun ya, cobalah rutin konsumsi. Sederhana kok, tapi ya, tapi ibu-ibu sekalian, saya mendapatkan banyak orang-orang yang dia istiqomah ya, dia mendawamkan, mengamalkan herbal-herbal tersebut ya, dia memperbaiki pola makannya, dia kemudian mengkonsumsi herbal-herbal tadi selama ya 3 bulan kurang lebih paling optimalnya, optimal yang pertama karena 3, 6, 9 biasanya itu tampak perubahan dalam tubuhnya, itu sangat jelas kelihatan ya, mulai keluhannya sudah mulai hilang ya. Kemudian jadi sebenarnya penyakit-penyakit itu dengan keluhan yang mereka kirimkan pesan kepada kita, kalau kitanya peduli ya, contoh mungkin susah tidur atau mungkin badannya pegel-pegel, pasti ada masalah ya, pasti ada masalah dalam tubuhnya itu yang tubuh mengirimkan sinyal-sinyal keluhan tadi ya. Artinya kalau sinyal keluhan tadi itu kita terima laporannya dengan baik ya, subhanallah ya, itu akan hilang dengan sendirinya mereka. Jadi nggak perlu diobatin keluhannya ya, benerin makanannya, benerin gaya hidupnya ya, waktunya tidur ya tidur, waktunya makan ya makan, waktunya puasa ya puasa gitu loh, sederhana kok ya. Kalau sekarang kan kebalik gitu kan, kebalik ya. Jadi apalagi ada satu survei dari teman saya lah, menurut dia ada data dari sosmed itu kan ya, ada kecenderungan waktu-waktu tertentu ya, wanita-wanita itu mereka sibuk mengkomen tentang sesuatu yang tidak ada keterkaitannya dengan mereka. Nah ini saya katakan menguras gitu kan, menguras emosi kita itu ibu sekalian, ibarat kata tabungan dalam ya, mungkin bahasa saya itu dalam tabung gitu loh, di situ dibekali dengan emosi atau perasaan-perasaan positif. Tapi kalau seandainya itu dihabiskan ya dengan seseorang itu memperbanyak hal-hal yang negatif, yang ngobrol, ngerumpi apa segala macam, lihat hal yang nggak penting, maka Anda bayangin aja isi dari tabung tadi itu nanti apa lama-lama gitu kan. Baik sangkanya hilang ya, bahagianya hilang, yang ada tuh ya longso, ngeluh apa segala macam ya, bawaannya pengen marah apa segala macam, seperti itulah ya. Maka Allah menciptakan ya makanan-makanan tadi ya di alam semesta ini yang kita bisa konsumsi ya, dapatkan dengan mudah ya, ada herbal-herbal juga, rempah-rimpang segala macam ya, itu juga salah satu yang bisa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi perbaiki emosi, kesimpulannya ya, udah jam 2, perbaiki emosi ya, tata emosinya ya, dan berat memang untuk menata emosi itu, tapi kalau kita berbekal dengan iman dan ilmu ya, maka insya Allah akan bisa, dan tentunya mengandalkan Allah di sana. Lalu yang kedua, perbaiki perut ya, di sana saya sudah jelaskan tadi ya, perbaiki perut dengan cara apa ya, mulai menata kembali pola-pola makan ya, jadi jangan makan lagi yang tidak penting gitu kan. Bagi ibu-ibu maaf ini ya, saran saya ya, kalau yang Anda berjualan makanan-makanan yang kurang sehat gitu kan atau tidak sehat, saya menghimbau, karena cuma bisa menghimbau doang kan, coba Anda juga mulai mengedukasi mereka ya untuk berperilaku sehat juga ya, di samping menjual makanan-makanan tadi ya, dan banyak caranya kita bisa kerjakan ya untuk mengajak mereka sehingga nanti akhirnya bisa kita ciptakan bersama-sama generasi yang sehat, dan itu bisa dimulai dari keluarga. Nah, yang terakhir gitu tadi ya, kita mengandalkan ya produk-produk lokal setempat yang ditambah lagi dengan tadi saya jelaskan dari Al-Qur'an ataupun petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu powerful semua ya, powerful semua ya. Dan perempuan ya, karena memang kecenderungan hormon itu adalah bahan bakunya itu ya salah satu lemak ya, maka konsumsinya lemak-lemak yang baik ya. Ya kayak zaitun, VCO ya, atau santan. Santan itu sebenarnya bagus ya, lemaknya bagus. Cuman kalau ketika sudah dipanaskan ya, sudah diaduk berulang-ulang jadi masalah ya, seperti itu. Jadi banyak ya yang kita bisa optimalkan, dan salah satunya saya disebutkan tadi ada kunyit ya, ada kunir putih juga bisa. Kemudian ada jahe, ada lengkuas ya, cengkeh, bunga palang, kapulaga ya, dan kayu manis misalkan salah satunya, itu yang gampang kita dapatkan. Itu semua sebenarnya punya properti-properti dalam mengembalikan keseimbangan tubuh kita dari komposisi vitamin atau mineral, termasuk bahan-bahan anti kanker di sana. Ditambah lagi dengan kita tambahkan tadi dengan probiotik ya, atau mungkin bakteri-bakteri baik yang kita bisa dapatkan dengan mudah sekarang insya Allah.